cicitine sing bakal mbok tresnani saklawase nanging opo bukti kabeh mung sewates janji nyatane ana sing liya ning mburi yen pancen kowe senang karo dekne njuk kanggo ngopo aku ngepoti kowe aku wis ra nrimo tresnaku mbok sia-sia ngapura tanpa pamit aku lunga aku ra bakal bali kowe rasa goleki wis kadung loro ati mergo kowe sing jalari senajan abot sanggane kudu pisah ro kowe nanging yen tak pikir jen aku sing salah aku sing salah milih kowe opo kowe ora rumangsa nek pancen kowe sing salah paran wae nek koyo ngene carane wis ora usah dipacutno timbang kowe ora singato ati kue semo apa-apa ya Le ya. Muga-muga uripmu sing genah. Nggih. Ya, betul, Pak. Ya, oke. Okay. Bisa boleh. Yen pancen kowe senang kae kono wae atus kok kene. Aja ning kene. Nek olehku mung siji, Le. Nek sesuk nek golek jodho, aja aja salah pilih, Le. Lan kowe kudu. Aku wis katon ngomong. Kowe wong sing tak sampun bali ning kabeh teko kono. Aku ana kulana. Kowe sing jalari senajan abot sanggane kudu pisah ro kowe nanging yen tak pikir jen aku sing salah aku sing salah milih kowe apa kowe ora rumangsa kamu itu wanita. Jadi harus pandai dalam menjaga segala sesuatunya. Aku pamit. Sampai jumpa di Jogja.